طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله أو إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، sudah menjadi perkara yang maklum bagi kita semua kewajiban kita kaum muslimin, ya terkhusus ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan dalil semampunya berdasarkan pemahaman mereka, umat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan juga kemudian kita beramal dengan apa yang kita ketahui dari ilmu yang sudah kita pelajari. Namun tentunya kita manusia sehebat apapun dan sepintar apapun serta selama apapun, tentunya ilmu itu memang akhirnya sebagaimana yang dikatakan bahrun la sahila lahu, lautan yang tiada bertepi. Artinya ilmu ini sangat luas sekali. Al-ilmu idza a'taitahu kullak lam yu'tika illa ba'dahu. Ilmu itu apabila kita sudah memberikan untuk ilmu ini, mendapatkan ilmu ini seluruh yang kita miliki, entah tenaga, entah waktu, entah harta benda, entah pikiran, kita sudah curahkan semuanya, maka ilmu ini tidak akan memberikan kepada kita. Artinya kita tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali ya sebagiannya saja. Maka di sini pentingnya kita untuk yang pertama terus belajar menurut ilmu, terus menimba ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, kata Imam Ahmad. Sejak mulai dari bayi sampai masuk ke liang lahat, Karena kondisinya seperti terlalu banyak, terlalu banyak dan luas ilmu yang masih kita belum ketahui. Begitu pula dengan hal ini kita dituntut untuk terus saling memberikan faedah, saling memberikan nasihat, teguran yang dibangun tentunya di atas al-ilm, dibangun di atas ilmu, di atas sunnah, di atas dalil. Dan kita dituntut untuk menerima ilmu ini bukan hanya ilmu yang sifatnya menguntungkan kita saja, namun ilmu yang di mana tersebut ternyata datang dari wahyu, walaupun ternyata ilmu tersebut la lana walakin alaina. Ilmu yang kita ketahui tersebut ternyata tidak mendukung, tidak memperkuat apa yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan, apa yang hati kita itu cocoknya di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Yang artinya, fala wa rabbika, sekali-sekali tidak, demi Rabb engkau wahai Muhammad, la yu'minun, mereka pada hakikatnya belum beriman. Sampai dikatakan mereka beriman, yang pertama, yuhakkimuka fima syajara bainahum, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya dan menjadikan sunnah-sunnah beliau sepeninggal beliau ketika beliau sudah meninggal. Ini syarat pertama kapan seseorang itu terlepas dari sifat la yu'minun, belum beriman. Sehingga orang itu tidak dikatakan belum beriman, la yu'minun, sampai kapan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara. Menjadikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan dalam perkara-perkara, sebagai acuan dalam hal-hal yang dia hadapi. Yang kedua, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kapan seseorang dikatakan beriman, kapan seseorang dikatakan lepas darinya, hilang darinya sifat la yu'minun, yang kedua, ketika keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak dijumpai pada hati-hatinya, hati-hati kita, diri-diri kita, jiwa-jiwa kita, haraj. Haraj ini rasa berat hati, Haraj ini perasaan tidak legowo, enggak srek. Apa kalau bahasa Indonesianya? Tidak srek itu apa? Nah, tidak cocok. Ya. Ini haraj. Ketika datang sunnah, ini kan karena kita sekarang Rasulullah sudah meninggal, sudah langsung saja kepada sunnahnya, hadisnya. Nah, ketika Rasulullah hidup ya dahulu sahabat langsung datang mendengar, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah hidup di zaman beliau sudah tidak ada. Maka yang kedua, dikatakan orang itu sudah meninggalkan ciri tadi, artinya dia dikatakan beriman, itu datang sunnah yang tadi sudah sepakat menjadikan sunnah Rasulullah sebagai pedoman, menjadi acuan. Setelah tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapati dalam hatinya rasa berat hati, haraj. Dia tidak mendapati dalam hatinya kegalauan. Ketika sudah tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang apa saja, dalam permasalahan apa saja. Yang ketiga, belum cukup. Setelah yang pertama mengklaim siap menjadikan sunnah ini sebagai hakim pemutus perkara dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, dalam perkara yang dia hadapi. Kemudian yang kedua, dia tidak mendapati rasa berat. Ya tentunya dengan konsekuensi-konsekuensinya kan gitu. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati haraj dalam diri mereka, berat hati dalam diri mereka dalam perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putuskan, dalam perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, dalam perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dia ada berat hati. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Ya. Mereka betul-betul penuh taslim, sepenuh hati untuk kemudian menerima sunnah tersebut. Diperkuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini dengan masdar. Wa yusallimu taslima. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, rahasia indaman yafham asrar al-Arabia. Kata Syekh, orang yang paham tentang rahasia-rahasia bahasa Arab, didatangkannya masdar itu untuk mempertegas fi'il tersebut. Wa yusallimu taslima. Mereka menerima sepenuhnya. Yusallimu, menerima sepenuhnya. Tunduk. Ya, ikut. Kemudian didatangkan lagi taslima. Masdar dari fi'il tersebut. Artinya betul-betul menerima. Kata beliau rahimahullah, lak au alaik. Kata Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, entah hadis ini, entah sunnah tersebut, ternyata memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, mendukung kehidupan kita, memperkuat apa yang kita yakini dan kita ambil posisinya, atau alaik, lak atau lak au alaik. Atau ternyata sunnah ini menegur kita, meluruskan kesalahan kita. Ternyata sunnah ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita manusia dengan keterbatasan akal yang ada pada kita tentunya. Kita berharap seperti ini, entah dalam jual beli, dalam dagang, dalam bermuamalah. Datang ilmu, kita belajar, datang ilmu. Kita mengetahui, satu ilmu, dua ilmu, tiga ilmu, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh, seratus, seratus lima puluh, seratus tiga, seratus delapan puluh tujuh. Ke ilmu yang ke-187 ternyata. Awal sampai 186. Gak ada iskah. Sepakat. Sampai kita pada satu saat kita mendapat ilmu, ya Allah. Ternyata seperti ini. Nah. Berarti yang kita pahami selama ini. Berarti yang kita lakukan selama ini. Gak sesuai dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Hati kita tetap taslima. Hati kita tetap menerima penuh. Lak awalik. Entah mencocoki kita. Atau ternyata gak sesuai dengan keinginan kita. Hilang sifat dari la yu'minun. Pada hakikatnya mereka belum beriman, hilang sifat ini pada diri seseorang ketika tiga hal tersebut ada pada jiwa. Dalam kondisi apapun, dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau alaihi salatu wasallam sebagai pemutus perkara. Dia mendapati hatinya tidak berat, tidak gelo. Kalau orang Jawa bilang itu tidak gelo. Tidak apa namanya? Bahasa Indonesia-nya apa? Risau. Tidak gundah gulana. Tidak. Ya, geloi serta apa? Akhari. Gelo. Kecewa. Atau. Ya, nah. Tidak kecewa. Yang ketiga. Penuh totalitas. Risalimu taslim. Ini baru kemudian dikatakan mereka sebagai orang yang beriman. Ini apabila kita sudah pahami, ini mukaddimah, ana ingin menyampaikan sesuatu. Judulnya apa ini sekarang? Meluruskan apa-apa yang perlu diluruskan. Sesuatu yang perlu diluruskan itu kan berarti ada we judge. Ya. Ada entah ya, pokoknya kurang lurus. Dua hal saja ana dalam majelis ini akan menyampaikan. Entah waktunya tersisa masih banyak atau ngepas. Nanti kalau sudah tersisa banyak ya kita pakai untuk tanya jawab kalau memang ada. Kalau ngepas ya sudah. Dua hal ya ikhwan. Yang pertama terkait dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlalu sangat luas ilmu tersebut. Kita semua, antum, ana, keluarga kita, siapa saja. Itu kan mutalabun, diminta, dituntut untuk berusaha. Ya. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa saja, berusaha. Ya tentunya dalam perjalanannya ada keliru, ada salah, ya diluruskan. Makanya ini sekarang ceritanya meluruskan. Terkait dengan permasalahan an-nasihah ya ikhwan. Terkait dalam permasalahan ingkarul mungkar. Secara terbuka. Nah. Ana akan bacakan beberapa hadis. Dan kemudian ana akan nukilkan beberapa kalam dari para ulama terkait hadis-hadis ini. Ini Ya, sebelumnya Anam minta maaf kepada antum ya. Ya ilmu, sudah ilmu kan mau enggak mau disampaikan. Seperti itu. Dan sebetulnya hal ini sudah berulang. Namun Anam ingin membahas ini biar lebih jelas semuanya. Ternyata begini loh sunnahnya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan seperti itu, ternyata ini penjelasannya para ulama. Terkadang seorang penguasa, waliul amr, atau pembesar kaum, atau misalnya seorang mudarris, atau seorang khatib, ya, dalam khutbahnya dan yang lainnya, atau seorang ayah yang punya tanggung jawab di keluarganya, atau siapapun orang yang memiliki tanggung jawab dalam bentuk apapun, besar atau kecil, itu kan butuh untuk kemudian menasehati, menegur, membenarkan kekeliruan dan kesalahan. Suatu kejadian, di mana kejadian tersebut pelakunya berbuat kesalahan, dan di mana kejadian ini tidak menutup kemungkinan diketahui oleh orang lain, yang dengan itu akhirnya butuh ada nasihat secara terbuka. Maksud dari nasihat terbuka, ighlaq babul khata, ditutupnya pintu kesalahan tersebut, pintu kekeliruan tersebut, agar tidak dilakukan dan ditiru oleh yang lainnya. Tanpa menyebut siapa pelakunya. Karena yang dimaukan adalah perbuatan. Ya. Yang dimaukan agar perbuatan tersebut berhenti, selesai. Nah, suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini antum sudah banyak mendengar. Ada beberapa orang ya melihat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka, beberapa orang sahabat ini, bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan beliau. Nah, maka akhirnya yang satunya mengatakan apa? Ketika melihat ibadahnya Rasulullah seperti itu, amalan-amalan beliau seperti itu, namun beliau kan orang yang sudah diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Akhirnya yang satunya mengatakan apa? La atazawajun nisa. Ya, aku tidak mau menikahi perempuan. Yang satunya lagi mengatakan apa? Usolli wala anam. Ini dalam masalah ibadah sebetulnya ya. Perkara yang baik. Tapi keliru dalam cara penerapannya. Yang satunya lagi apa? Asum wala uftir. Ya. Aku berpuasa dan tidak mau berbuka. Terus, tiap hari berpuasa. Nah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam? Maka Rasul alaihi, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, juga Bukhari. Fahamidallah wa asna alaihi. Faqala. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam naik di atas mimbar memuji Allah Subhanahu wa taala wa asna alaihi. Ya sekali bin alhamdulillah nahmaduhu wa syukrata alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Puji-pujian kepada Allah kemudian menyebutkan ma bala aqwamun qalu kadza wa kadza, menyebutkan ucapan. Ada apa dengan suatu kaum, dengan banyak kaum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan orangnya. Nah, tapi yang disebutkan apa? Umum. Nah. Ya. Tapi ya yang pelakunya ya merasa kan seperti itu. Lalu kejadiannya setelah ada kejadian, beliau bangkit, naik mimbar. Walakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nah. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dari golonganku. Ini kisah latar belakangnya itu diketahui oleh sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya juga tahu. Tapi juga banyak orang tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di depan umat secara terbuka. Karena ini kekeliruan. Nah, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kita dengar bersama. Qauluhu fahamidallahu ta'ala wa asna 'alaihi faqala ma bala aqwamun qalu kadza wa kadza huwa muwafiqun lil ma'rufi min khatbihi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadza annahu idza kariha syai'an fa khataba lahu dzakara karahiyatahu wa la yu'ayyin fa'ilahu wa hadza min adimi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang demikian ini mencocoki sesuai dengan yang diketahui dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal seperti ini. Beliau apabila membenci sesuatu maka berkhutbah. Bangkit. Ya. Nah, kemudian menyebutkan karohiyahnya, ya, sesuatu yang beliau benci ini, sesuatu yang tidak tepat ini. Wala yu'ayyin fa'ilahu. Namun beliau tidak menyebutkan menta'in pelakunya siapa. Kemudian apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Wa hadza min 'adzim khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini merupakan akhlak beliau yang sangat terpuji. Apa? Apa akhlaknya beliau katakan oleh Imam Nawawi sangat terpuji ini? Ya jangan-jangan Imam Nawawi, ya memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah yang menyebutkan. Sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tidak melulu datang kepada pelaku yang salah. Ta'al ya fulan. Anta fa'alta hadza wa hadza wa hadza wa kadza wa kadza wa kadza. La. Ya. Tidak melulu. Tapi ada orang keliru kemudian dinasihati langsung ke pribadinya. La. Yang disebut oleh Imam Nawawi di sini min adimi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan di depan banyak manusia kesalahan tersebut. Karena ingkarul munkar harus agar tidak ditiru oleh yang lain-lainnya. Nah. Namun pelakunya tidak disebutkan. Seperti itu. Karena yang maksud bukan mau menjatuhkan pelakunya, namun perbuatan tersebut itu keliru. Jangan ditiru sama yang lainnya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kita perhatikan kata beliau radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu anir rajuli syai'un. Ya. Dahulu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai kepada beliau tentang seseorang, sampai kepada beliau, orang ini melakukan ini. Perbuatannya begini dan begini. Ya, syai'un, sesuatu ada pada orang tersebut. Ya, kemungkaran, kekeliruan, kesalahan. Lam yakul ma balu fulan yakul kata. Tidak mengatakan ada apa dengan orang itu di depan orang banyak menyebut nama. Ada apa dengan orang itu melakukan ini dan itu atau mengatakan ini dan itu. Nah, walakin yakul ma balu aqwamin. Ya, yakuluna kada wa kada. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Tapi beliau menyampaikan di depan banyak orang, ada apa itu kaum-kaum tersebut? Kok mengatakan ini dan itu? Nah. Sehingga kita mengetahui kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar menutupi pelakunya, namun termasuk dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang keliru itu menyampaikannya secara terang-terangan di depan orang banyak agar kekeliruan tersebut tidak diikuti oleh yang lain. Kata Al-Manawi, ya, ketika mensyarah tentang asar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, anna min sya'nihi alla yushafiha ahadan muayyanan haya'an minhu bal yaqul munkiran alaihi dhalik ma balu aqwam. Kata beliau rahimahullah, termasuk dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yushafiha ahadan muayyanan, tidak mengajak langsung bicara seseorang muayyan, fulan sini. La. Lis haya'an minhu, malu beliau. Nah. Seperti itu. Tapi mengatakan apa? Mabalu aqwam. Mengapa mengatakan seperti ini? Mungkiran alaihi dhalik. Dalam rangka mengingkari perbuatan ini. Nah. Dan ini sangat banyak ya ikhwan. Rahimani wa rahimakumullah. Ana sebutkan lagi beberapa hadis. Ya, yang diriwayatkan Al-Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi fatanazzaha anhu qaumun fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa khataba. Coba antum lihat ya, suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ya memperbolehkan suatu hal yang orang tuh terkadang menganggapnya ini enggak layak, ini enggak pantas, ini enggak boleh. Ternyata Rasulullah memperbolehkannya. Rasulullah melakukannya. Memang tidak disebutkan di sini apa perbuatannya, namun akhirnya ketika ada sebagian orang yang mengetahui bahwa Rasulullah memperbolehkannya, ini kaum ini yatanazzahun, merasa ah enggaklah, kita menjauh saja dari hal ini. Kita jangan melakukan ini. Maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ketika sampai kepada beliau ya hal ini, fa khataba, coba lihat, berkhutbah, naik di atas mimbar berkhutbah. Berkhutbah itu di depan satu orang wala banyak orang. Banyak orang di depan umum. Fa hamidallah. Mengucapkan alhamdulillah nahmadu atau alhamdulillah wa salatu wassalam ila akhir khutbatul hajat yang lainnya. Nah, maka kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ma balu aqwam yatanazzahuna 'ani syai' asna'uhu fa wallahi inni la'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyatan. Ada apa dengan orang-orang itu? Mereka merasa tidak mau. Mereka merasa yang seperti ini tidak bagus. Sementara aku sudah memperbolehkannya, aku melakukannya. Maka demi Allah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, Innila a'lamuhum billah. Aku ini paling tahu tentang Allah dibandingkan mereka. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah wa fihi al-ghadab. Dalam hadis ini ada dalil tentang diperbolehkannya marah inda intihak hurumati syar' ketika ada aturan-aturan syar'i yang dilanggar. Nah, wa fihi husnul mu'asyarah bi irsalit ta'ziz wal inkar fil jama' wala yu'ayyan fa'iluhu. Nah, dan dalam kisah ini kita mengetahui husnul mu'asyarah, bagaimana bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Dengan apa? Ingkar ini itu dilepas secara mutlak, tidak disebutkan ta'yin orang per orang. Fil jama' di hadapan banyak orang dilakukan ingkar, dilakukan ta'zir, wala yu'ayyin fa'iluhu, tapi pelakunya tidak disebut. Nah, syahadnya di sini ya ikhwan, barakallahu fikum, dan banyak hadis-hadis yang lainnya, bahwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu yang sudah paling tinggi. Seperti itu, melakukan seperti ini. Ya, maka hati-hati maksud anak. Ketika ada orang ya yang dengan cara seperti ini, kemudian dia masih merasa bahwa hal ini tidak layak, tidak layak, tidak patut. Ini berarti apakah masih ada yang lebih tinggi dari cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita ini kan dituntut menjalankan sunnah. Nah, masing-masing kita ibadahnya, tauhidnya, bermuamalahnya antum, ana. Nah, al-mad'u wa da'i. Kan seperti itu. Nah, hal-hal ini itu dia enggak kejadian-kejadian ini itu sebagian orang mengetahuinya, pelakunya pun mengetahuinya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika mengutus petugas zakat, ya. Mengutus petugas zakat. Untuk ngambil zakat. Emas, kambing, sapi dan yang lainnya. Diambil zakat-zakatnya. Terus petugas zakat ini dapat hadiah dikasih. Nah, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bangun. Ya. Untuk kemudian bersama hamidallah, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan ma balul amil nab'asuhu fayaqulu hadza lak wa hadza li. Ini tidak disebutkan nama, tapi disebutkan tugasnya. Ada apa urusannya dengan amil petugas? Kami utus dia. Nah, petugas itu kami utus. Kemudian datang. Petugas ini punya ini lak. Ini zakat yang diminta. Ini engkau ya Rasulullah, aku berikan. Wahadzali. Adapun ini punya aku dikasih hadiah. Seperti itu. Fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanduru ayuhdalahu amla. Nah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam meneruskan dengan kata-katanya yang menunjukkan ingkar beliau alaihi salatu wassalam. Tidak disebutkan memang. Ya. Nama tidak disebutkan, tapi disebutkan ma balul amil. Itu petugas itu yang kami suruh untuk mengambil ini. Ada apa dia? Ini kan ceritanya, orang itu kalau sudah dapat tugas, dia punya wewenang, pekerjaan dia digaji dengan karena melakukan tugasnya tersebut. Itu kan dilarang menerima hadiah. Nah, ya, dilarang menerima hadiah karena sebab pekerjaannya dia. Makanya kata Rasulullah SAW, kenapa sih orang itu coba suruh dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, kemudian menunggu apakah dia dikasih hadiah atau tidak? Seperti itu. Nah, artinya apa? Orang itu dikasih hadiah, ya jangan sombong, jangan menolak, terima saja. Tapi bukan karena pekerjaan dia. Nah, yang dia sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut, bukan karena tugas dia yang dia sudah mendapatkan tugas, apa sudah mendapatkan gaji dari tugasnya tersebut. Oh, dia menerima hadiah karena dia petugas tertentu. Sementara itu yang pekerjaannya ini kan terlarang. Ya. Nah. Terlarang. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadiyatul ummal ghulul. Hadiahnya ummal, entah pekerja, pokok orang yang sudah dari pekerjaannya dia mendapat gaji. Dikasih karena statusnya dia yang seperti itu ghulul. Nah, ini sama seperti dengan harta ghanimah yang belum dibagikan. Nah, harta curian. Nah, ghanimah kalau belum dibagikan kemudian diambil, itu kan enggak boleh. Itu dinamakan dengan ghulul. Terancam dengan neraka pelakunya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nama, namun juga tidak menyebutkan ma balu aqwam, ada apa dengan orang-orang, tidak sih lebih mabalul amil. Menyebutkan lagi, ada apa itu dengan petugas kami, utus dia untuk mengambil zakat. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah ini, jangan gitulah Ustaz, antum dengan model antum yang seperti itu memang enggak menyebut nama, tapi orangnya merasa. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Mau menyerang pribadi, mau membenci pribadi, silahkan. Tapi pastikan dahulu. Bah, memang itu kesalahan pribadi. Ya, bencinya itu. Tapi kalau sudah yang datang itu dibawakan, itu adalah apa yang mencocoki dalil, kemudian masih haraj, ya tadi ayat tersebut, fala wa rabbika la yu'minun. Nah, ya memang seperti ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran secara terbuka. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah hafizahullahu taala, ketika ditanya hadis tentang yang seperti ini, ya, ditanya tentang hadis ma balu aqwam, apakah yang seperti ini sudah menjadi kaidah? Kata Syekh Shalih Fauzan, "Naam, ini sudah menjadi kaidah syar'i." Ya, pengingkaran suatu kemungkaran secara terbuka tanpa menyebut nama. Nah. Ya. Ini menjadi kaidah syar'iyyah. Seperti itu, yang penting jangan menyebut nama. Kecuali emang pada kondisi-kondisi yang butuh untuk disebut nama. Mubtadi' kah misalnya dan yang lainnya. Tapi itu tadi loh. Ana di sini ingin menyampaikan, ya. Ikhwan, di antara uslub, salah satu metode dalam ingkar mungkar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula diikuti oleh para sahabatnya, para ulama dan sampai sekarang. Ya seperti ini. Nah, kemungkaran itu dalam banyak kondisi perlu untuk diingkari secara terbuka. Yang penting jangan menyebut pelakunya. Orang lain yang mendengar yang belum tahu, ya juga jangan cari tahu siapa pelakunya, karena memang maksud bukan untuk mencari siapa pelakunya. Jangan fudul. Tahu fudul? Ya. Sok tak apa? Pengin tahu gitu loh. Nah. Sudah selesai. Maksudnya adalah perbuatan tersebut salah, keliru, jangan diikuti. Nah. Kan mungkin juga antum sudah mendengar, ya. Ada sebagian asatidzah, kalau enggak salah waktu itu siapa yang posting di IDK atau siapa itu? Abu Abror atau siapa? Ada Ustaz Hamzah kalau enggak salah, ya. Ah, ingat. Dengan nada yang keras mengingkari orang-orang yang kaya itu. Bersyukur kalian, ingat ya rekaman itu. Jangan mentang-mentang banyak duitnya, sudah banyak memberikan sedekah atau seperti itu. Bersyukur kalian. Ingat? Nah, itu ada sebabnya. Nah, ya memang harus seperti itu. Kemungkaran itu agar tidak diikuti oleh yang lainnya, sampaikan di depan banyak orang, maksudnya itu kesalahan tersebut. Agar berhenti. Bukan untuk kemudian mencari siapa pelakunya. Nah, maka mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Siapapun dia, seorang da'i, apabila dia salah, maka kita katakan salah. Nah, tapi ketika memang berusaha, da'i tersebut berusaha mengikuti sunnah, bukan da'inya pribadinya yang berusaha diikuti dan kita harus terima, tapi ya ternyata itu sunnah, terima. Nah, antum mau serang ana, pribadi ana, antum mau silahkan. Nah, apalagi kalau ana salah, tegur saja. Seperti itu. Nah, tapi ketika sudah tahu bahwa yang seperti itu ternyata datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, ini yang dilakukan oleh para salaf, para ulama kita, selesai. Jangan menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu ada yang lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling baik. Seperti itu. Ustaz, orangnya jadi gundah gulana akhirnya. Nah, walaupun tidak disebut nama, tapi ya bagus, berarti ada keimanan seperti itu. Dan dengan itu diharapkan berubah. Nah, tapi kalau orangnya masih cuek ya ini ya, sudah dapat nasihat masih cuek ya, mungkin perlu dipanggil langsung pulang sini. Tapi dengan mendapatkan nasihat secara umum dia merasa akhirnya dia ya ini bagus alamat iman, tapi diteruskan dengan cara-cara yang syar'i, akhirnya jangan kemudian kenapa kok enggak seharusnya datang pribadi aja. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang pertama dari apa-apa yang perlu untuk diluruskan. Jangan sampai ada pemahaman yang keliru tentang ingkar mungkar alanan secara terbuka. Memang terkadang nasihat itu dilakukan secara pribadi, orang per orang datang seperti itu. Nah, tapi tidak melulu seperti itu. Banyak. Ini anda belum sebutkan hadis-hadis yang lainnya. Banyak sekali Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan seperti itu. Mabalu aqwam. Nah, kisahnya Aisyah beli barirah. Tahu ya? Seperti itu. Pemiliknya barirah ini pinginnya walaknya buat dia. Nah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah melaporkannya, Rasulullah seperti ini, bangkit berdiri fa khataba fa hamidallah menyebutkan ma balu aqwam yastarituna syurutan laisat fi kitabillah. Nah, bangun. Nah. Ya orang yang tahu ya tahu seperti itu. Nah, pelakunya ya mungkin tahu merasa memang maksudnya itu agar berhenti dari kekeliruan tersebut. Tapi juga masih banyak yang belum tahu. Dan maksud bukan untuk mencari pelakunya, tapi maksud adalah bahwa ini keliru, ini salah. Jangan diikuti. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwan. Wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasalam itu pernah bersabda, Di antara apa-apa yang manusia dapati dari ucapan nubuah yang pertama kali, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya diutus pertama menjadi nabi, di antara yang pertama yang didengar oleh Rasulullah alaihi oleh manusia tentang kalam nubuah ini, apabila engkau tidak malu, silakan berbuat apa saja. Fasna masyita. Nah, sudah lakukan dah. Orang sudah tidak punya malu gimana? Terserah sudah. Silakan dah. Ini bukan anjuran untuk kita berbuat seperti itu ya. Walaupun ini fi'il amr, fasna masyita. Silakan lakukan. Rasulullah zahirnya pakai fi'il amr perintah. Tapi ini bukan memerintahkan kita untuk silakan berbuat. Tapi maksudnya ya malulah. Nah, di antara pertama kali ucapan yang diketahui oleh manusia dari kalamun nubuwah itu tentang permasalahan malu. Bukankah juga Rasul alaihi salatu wasalam beliau juga yang bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qaul la ilaha illallah adnaha imatatul anil adha wal haya'u syu'batun minal iman. Ya kan? Beliau alaihi salatu wasalam orang yang bersabda bahwa sesungguhnya iman itu 70 sekian cabang. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah dengan konsekuensi-konsekuensinya. Yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian beliau sebutkan apa? Wal haya'u syu'batu minal iman. Malu itu bagian dari atau cabang dari keimanan. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasalam juga yang menyebutkan al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Bukankah beliau alaihi salatu wasalam juga yang menyebutkan al haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasalam juga malu ketika diturunkannya syariat salat 5 waktu, sebelumnya 50 kali datang ke ketika kisah Isra wa Mi'raj. Allah memerintahkan mensyariatkan salat 50 kali, turun kemudian ketemu dengan Musa, Musa mengatakan umatmu tidak mampu, minta keringanan lagi, turun lagi, belum, minta keringanan lagi, minta sampai akhirnya 5 kali. Turun bertemu Musa lagi, kemudian Musa masih menyarankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta lagi keringanan. Apa jawaban Rasulullah alaihi salatu wasallam? Fastahyaitu min rabbi, aku malu pada Rabbku. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala di antara nama-namanya itu al-hayy, yang maha pemalu. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, inna rabbakum karimun hayyun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma khaibataini. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kata Allah atau kata Rasul alaihi salatu wassalam, Rabb kalian adalah zat yang karim, maha dermawan, pemurah, hayyun, dan maha malu. Yastahyi min abdihi, malu kepada hambanya apabila hambanya tersebut meminta berdoa dengan menengadahkan kedua tangannya. Kemudian Allah menolak kedua tangan ini dalam keadaan kosong. Nah, artinya di sini ada anjuran, artinya kita ini ya sudah minta kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Dan ayat kan banyak yang seperti itu. Ya. Ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu mengabulkan permintaan doa seorang banyak. Atau ada beberapa ayat. Malu ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah disifati dengan sifat malu juga. Walaupun tentunya sifat Allah malu berbeda dengan malunya makhluk. Nah, malunya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Adapun malunya makhluk ya sesuai dengan kerendahan, kehinaannya. Nah, tapi sifat malu ini sifat yang luar biasa. Walaupun malunya tentunya yang malu tidak keluar dari syar'i, malu yang tidak menyelisih syar'i. Makanya Allah menyebutkan juga dalam ayat-ayat yang lainnya, innallaha la yastahi minal haqqi syai'an. Kan seperti itu. Sungguhnya Allah tidak malu kalau dalam urusannya al-haq. Allah sampaikan. Begitu pula Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Aisyah, kanu asyaddu haya'an minal udhara fi khudriha. Rasulullah SAW itu lebih pemalu dari gadis yang ada di pinyitannya. Bagaimana seorang perempuan gadis? Nah, pemalunya luar biasa. Nah, dinazar aja gimana? Mau enggak? Diterima enggak? Diam. Tapi senyum-senyum, malu. Nah, gimana tadi, cocok enggak? Dinazar udah dilihat enggak? Enggak. Terus gimana? Mau enggak jadi enggak? Diam. Pemalu seorang gadis. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu. Tapi kalau sudah perkaranya al-haq, khalas sampaikan. Tapi syahadnya di sini ya ikhwan, rasa malu itu penting, merasa malu itu bagian dari iman. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman la haya'a lahu laisa ma hu minal insaniyah illa laham wa dam." Orang yang enggak punya rasa malu itu tidak tersisa dari sifat-sifat kemanusiaannya kecuali atau dari ciri-ciri kemanusiaannya tidak tersisa darinya kecuali apa? Darah dan daging. Ya sudah lihat ini zahirnya ini. Sudah darah dan daging saja. Nah, tapi sudah enggak punya sifat malu, ya selesai. Enggak ada ciri-ciri manusia kecuali ya sudah dia berbentuk wujudnya seperti ini, bagian dari darah dan daging. Nah. Maka pada kesempatan kali ini, dan ini juga mungkin perlu kita luruskan. Apa salah ya ikhwan? Ya, ini anak sampaikan ya terkait kajian kita di sini. Beberapa kali sudah diingatkan, sampai beberapa kali asatidzah yang lainnya pun menegur dan mengeluhkan. Nah, kalau taklim itu ya jangan rame umahat anak-anaknya. Ini kejadian berulang terus. Anak yang mendengar seperti ini ya ikhwan malu. Nah, malu kepada asatidah yang dari luar. Kita yang di sini berarti tidak mengajarkan adab kepada ikhwan, kepada akhwat. Malu ya ikhwan. Antum kalau dengan ana sekarang sudah kita sama-sama saling mengenal. Khalas insyaAllah. Ya'zuru ba'duna ba'dan. Nah. Sudah sana bisa maklumi memberi uzur. Nah. Tapi ini orang luar, rasa tidak apa enggak malu kita ya ikhwan. Malu. Berulang kali, nasihat demi nasihat, teguran demi teguran. Keluhan demi keluhan. Sampai pernah diterapkan, ummahat enggak usah hadir. Ya kan? Saking sudah kronisnya penyakit ini. Nah. Ya. Kalau virus corona itu katanya masa inkubasinya 14 hari katanya ya. Nah, ini masa inkubasinya enggak selesai-selesai ini. Wallah ya ikhwan malu ana. Kita di sini asal tidak di sini seolah-olah tidak mendidik, tidak mengajarkan adab dalam talabul ilm. Nah. Apa yang pantas yang seperti ini? Apa enggak boleh kalau kemudian anak malu? Dan seharusnya kita semua malu. Kan seperti itu. Berulang kali disampaikan, ditegur. Ya. Ini yang pertama. Yang berikutnya juga. Ustadznya datang pertama kali. Ngisi. Karena tulisannya jadwalnya jam 10. Datang jam 10, oh banyak yang belum datang, ya sudah kasihan. Nah, yang berikutnya sudah agak telat, biar ikhwan yang hadir semuanya bisa ngikuti sejak awal. Diundur datangnya. Nah, setelah itu loh kok jam segitu masih belum datang lagi. Ana sampaikan berulang kali kepada beberapa ikhwan. Ya. Kalau dengan ana musamih. Seperti itu. Ana sudah mengenal antum. Ya, kita sudah sering bertemu dengan yang lainnya, tapi harus ada nasihat dan tegurannya. Akhirnya harus ana sampaikan. Malulah. Coba lihat ustaz dari tempat lain sampai diumumkan, ustaznya sudah datang. Ya ikhwan, jangan sampai telat. Masa enggak malu kita ya ikhwan? Nah, jika lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau enggak malu, ya sudah lakukan, silakan sudah. Nah, tapi apa seperti ini? Mau terus seperti ini? Nah, ini kan akhirnya yang rembet dalam permasalahan yang lain tadi apa? Adab. Nah, seolah-olah kita ini enggak punya adab gitu loh. Ya. Orang awam itu lahirnya dalam berapa lebih bagus dari kita adabnya, akhlaknya. Sementara kita katanya salafi, katanya ahlu sunnah. Masalah yang tadi itu rame itu, apa enggak malu kita pas sholat duhur ada orang yang lain juga datang. Kita ini memang bukan mewakili ahlu sunnah, tapi mau enggak mau akhirnya orang ini akan mengatakan, ya sini ahlu sunnahnya seperti ini, salafi ya seperti ini. Nah, ada beban dakwah di masing-masing punggung kita, di pundak kita ini. Sholat duhur, umahatnya. Enggak habis-habis, setiap taklim. Nah. Sampai ditanbih, berulang kali ditanbih. Ya. Orang awam itu ikut sholat di sini. Melihat. Mereka mungkin diam sebagiannya. Tapi bisa menilai. Apa mau terus seperti ini? Apa salah kalau dikatakan kita ini malu? Malu kepada siapa? Malu kepada orang luar, asatidz luar. Malu kepada siapa? Kepada orang awam. Seperti itu. Orang awam itu masalah masjid mereka. Ta'zimnya luar biasa, ihtiramnya luar biasa terhadap masjid. Nah, sebagiannya. Maka kita tentunya ahli sunnah harus. Kan katanya kita ini berusaha mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah mengatakan wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya yang demikian itu berasal dari ketakwaan yang ada di hati. Mana ahli sunnah? Mana? Nah, ummahat berulang kali seperti ini, wa kita para suaminya yang laki-laki. Nah, kejadian telat tadi itu. Ya, awal jam 10, 10 lebih 10. Ternyata yang hadir sebagiannya, nah bisa katakan sebagiannya, alhamdulillah masih ada yang datangnya itu sebelum ustaz, masih ada, alhamdulillah. Nah, tapi banyak ustaznya itu sengaja kadang mengulur, mengundur agar memberi kesempatan yang sudah biar bisa ikut kajian itu sejak awal. Tapi yang hadir malah datang lebih molor lagi. Apa enggak malu kita ya ikhwan? Ditanbih di grup, bolak-balik. Nah, pengurus, ya kan? Ustadz Bulan sudah datang. Nah, malulah. Malu ya ikhwan, biasakan budaya malu. Ya. Biasakan budaya malu. Mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir dalam perkara apa saja, budayakan biasa apa budaya malu. Nah, terus terang ya ikhwan, terus terang ana sampaikan, kayak tertampar seperti itu. Nah, ada orang luar datang mengisi, lihat ikhwan Karawang, kita nggak usah ngelihat tempat lain sudah seperti itu. Kita kalau melihat Yosot yang di sana juga satu tempat sana, itu nggak akan berubah kita akhirnya. Kita enggak akan bisa berbenah ketika kita mendapatkan nasihat, ketika kita mendapatkan teguran, akhirnya cermin itu bukan dihadapkan kepada kita namun kepada orang lain. Nah, halas, jangan lihat tempat lain. Seperti itu. Tapi ini loh, malu ini loh. Nah, malu juga kepada masyarakat ini. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, mudah-mudahan setelah ini tolong ya dirubah. Ya. Cara-cara, kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, dirubahlah. Nah, sungguh-sungguh niatan ikhlas lillahi taala. Hadir taklim itu bukan rutinitas semata, tapi ibadah. Apalagi di masjid. Baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ahkam tersendiri. Masjid itu ada hukum tersendiri, beda dengan tempat-tempat yang lainnya. Kalau mau masuk, sholat dulu 2 rakaat, gak boleh ngomong masalah perdagangan jual beli, bahkan barang hilang juga gak boleh di masjid. Karena punya hormat, punya kehormatan masjid ini. Seperti itu. Maka ini 2 hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan. Bolehkah menyebut nama pada orang atau dai-dai yang menyimpang, menyesatkan, dan penyebar syubhat? Boleh. Kalau dalam kondisi yang seperti ini, boleh. Tinggal lihat siapa yang hendak kita sampaikan. Ya, memang enggak pada semua orang dan tidak pada semua tempat. Nah, tapi pada banyak kondisi atau beberapa kondisi boleh kita menyebutkan. Ini terlepas dari pembahasan yang tadi kita sebutkan. Nah, ya. Karena kalau tidak disebutkan, terkadang orang masih tertipu. Nah, melihatnya orang taunya ini benar di atas al-haq. Padahal ternyata banyak penyimpangannya. Maka silahkan sebut nama tersebut. Tentunya ada kondisi-kondisinya ya. Rinciannya tidak bisa disebutkan di sini, namun intinya boleh. Nah. Apakah boleh melakukan sholat sunnah zikir setelah sholat, membaca Al-Quran pada jam kerja? Harusnya pada jam tersebut dia bekerja. Intinya begini, kerjaan yang di situ kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama kita, ya, maka itu adalah pekerjaan yang halal. Baik, pekerjaan yang halal yang apabila kita sudah masuk ke dalam pekerjaan tersebut dan terikat dengan peraturan, maka kita harus menjalankan peraturan tersebut. Maka apabila ada hal-hal yang melanggar peraturan, walaupun itu bagian dari agama, maka jangan dilakukan. Karena sifatnya hanya mustahab. Tadi Anda sampaikan, kita kerja di tempat yang kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama kita. Ya. Nah, sehingga kita peraturan tersebut, ya, melarang sesuatu yang sifatnya mustahab seperti ini misalnya, sudah kita harus ikut terima. Zikir habis sholat, ini kan sebetulnya mudah. Masa juga ada tempat yang melarang sampai zikir subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, ini berapa detik? Dilarang. Anda enggak yakin. Nah, adapun baca Al-Qur'an iya. Kalau misalnya dia harusnya fokus kepada pekerjaannya kemudian dia membaca Al-Qur'an, apalagi memudaratkan dengan pekerjaannya, ya jangan. Atau pabriknya atau tempat bekerja dia melarang, ya harus ikut. Karena membaca Al-Qur'an bukan wajib di saat itu. Kita masih ada banyak waktu-waktu yang lain yang kita bisa membaca Al-Quran. Begitu juga dengan sholat sunnah. Ya. Jangankan yang seperti ini. Contoh ya ikhwan, i'tikaf. Ini kan ibadah yang luar biasa. Ya kan? Nah, disebut oleh para ulama, apabila i'tikaf ini dihadapkan pada kondisi yang seseorang wajib untuk melakukannya dengan meninggalkan i'tikaf, maka tinggalkan i'tikaf. Nah, Wajib dia. Anaknya sakit misalnya. Atau istrinya sakit misalnya. Atau ibunya sakit. Tidak ada yang menemaninya. Kecuali dia. Tidak ada yang bisa mengantarkan ke rumah sakit. Kecuali dia. Tinggalkan etika. Karena ini wajib. Nah, maka sama juga dengan pekerjaannya seperti ini. Namun, apabila di suatu tempat pekerjaan tersebut memang sholat lima waktu enggak boleh. Apalagi misalnya. Pelihara jenggot enggak boleh. Yang lainnya. Sudah tinggalkan pekerjaan tersebut. Insya Allah masih banyak pintu-pintu rezeki yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum menyetel nasyid tanpa musik dalam acara walimatul ursy? Atau walimatul ursy? Nah, kalau memang tidak ada makna haram percintaan yang seperti itu kayak orang awam atau tidak ada unsur-unsur pelanggaran syar'inya tanpa disertai alat musik, ya memang seperti ini, ya diperbolehkan kita. Nah, ya, di antara tempat-tempat yang boleh atau syariat memperbolehkan untuk entah nasyid ataupun dendangan-dendangan nada, ya syair-syair yang bernada, di antaranya walimatul urus seperti itu ketika ayyamul id, ya, dan yang lain-lainnya, maka insyaallah tidak ada masalah. Nah, la tafrid wala ifrad. Pernikahan ini waktunya untuk ya bersenang-senang memang. Islam memang memberikan tempat untuk orang itu bersenang-senang pada tempatnya. Jangan pernikahan dibuat seperti orang ngubur jenazah. Enggak rame gitu loh. Nah, ya. Pernikahan ya orang senang memang seperti itu. Ya meriahkan. Dahulu para salaf pun melakukan seperti ini. Nah, yang penting itu tadi tetap dijaga dalam batasan-batasan syar'i. Pun sebaliknya, kalau ngubur jenazah jangan ketawa-ketawa. Lagi ngubur jenazah, saudaranya lagi sedih, makomnya makom agar kita ingat bahwa kita juga masuk ke situ, ketawa bercanda. Nah, tidak tepat. Kabar kalau fikum, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-muhim yang seperti ini, insya Allah tidak mengapa. Ustaz, bagaimana dengan seorang akhwat atau umahat kalau bermain ke rumah yang lainnya memakan waktu berlama-lama? Nah, ini juga hati-hati ya. Silakan ziarah. Nah, satu dengan yang lainnya saling mengunjungi. Tapi lihatlah, yang ditempati itu juga bukan orang yang kosong, gak punya kegiatan, gak punya acara. Nah, ziarah itu kan gak harus ngobrol berlama-lama. Gak harus bicara sampai berjam-jam. Ziarah ketemu, bagaimana kabarnya, berbicara seperlunya, selesai. Mungkin yang tuan rumah juga malu mungkin. Mau ngusir. Tapi kok gak keluar, gak pulang-pulang ini. Malu dia. Nah, ini diusir ya kasihan loh saudara sendiri atau saudari sendiri. Tapi kok gak paham-paham ini orang ini. Nah, maka ya tolong ya. Sekali lagi nih, rasa malu ya. Ditingkatkan rasa malunya. Seperti itu. Memang akhirnya malu ini asas dari banyak hal kebaikan. Seperti itu. Dengan malu akhirnya kita berlomba dalam kebaikan. Kalau enggak punya malu, ya sudah, misal contoh. Yang sholatnya di belakang, sholat di belakang. Terus berulang kali sholat. Enggak malu. Akhirnya kapan dia mau sholat di depan? Datangnya telat terus. Coba kalau pas artinya rasa malu ada. Sesekali sholat di belakang, aduh, enggak nyaman, malu. Mendorong dia untuk akhirnya. Sudah besok, nanti berikutnya sholat di depan. Tapi kalau sudah enggak punya rasa malu, ya itulah kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di dalam tasdahi fasna majita. Kalau sudah enggak punya malu, ya sudah. Nah, maka sama juga dengan umat atau akhwat ini ya. Kalau mau ziarah silahkan sesekali, jangan sering-sering, dan juga waktunya jangan lama-lama. Nah, ya, orang itu juga punya kesibukan. Nah. Mohon nasihat terkait ikhwan yang suka meminjam berhutang dari ikhwah ke ikhwah yang lain, satu kesempatan dimudahkan, akan tapi ini dimanfaatkan jadi kebiasaan. Ketika tidak dipenuhi, dipinjami, ikhwan tersebut mengeluarkan dalil karena kecewa. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Nah, berlindung dari utang yang akhirnya numpuk-numpuk tidak bisa dibayar. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah juga apa? Tidak mau mensolati orang yang berhutang, meninggal karena berhutang. Nah, Rasulullah sendiri meninggal dengan hutang. Beda. Rasulullah meninggal dengan hutang, tapi hutangnya itu ada apa? Hah? Ada rohnya. Paham rohnya? Gadai. Nah, ini bagus. Seperti itu. Ya, jadi, yang pertama, menghutangi. Kita punya duit, menghutangi ke orang lain, itu hukumnya tidak wajib. Jadi yang hutang jangan makso. Seperti itu. Ya. Yang kedua, hutang itu kan ada makna ihanah. Ada makna sebetulnya apa? Kayak kita butuh kepada orang lain. Ta'afuf lah. Kecuali hutangnya tadi itu modelnya gadai, kan nyaman. Seperti itu. Kita butuh duit. Hutang hukum asalnya mubah. Tapi kan nyaman ketika hutang, ana enggak punya duit cash ini. Ana punya barang. Hah? Ana mau hutang, fadal ini ana punya barang. Tapi kalau ini hutang seperti itu. Ya. Akhirnya menjadi kebiasaan. Itu lo lihat lo para salaf. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf bagaimana mereka memiliki sifat ta'afuf. Ta'afuf, butuh. Tapi ta'afuf, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istagni ma'agnaka rabbuka bil-ghina. Wa'idha tusibuka khasasatun fatajammali. Katanya salah seorang syair seperti itu. Istagni ma'agnaka rabbuka bil-ghina. Cukupkan dengan apa-apa yang Allah berikan kepada engkau. Dengan rasa kecukupan itu. Wa'idha tusibuka khasasatun. Apabila kalian ditimpa khasasah, rasa susah hidupan. Kata jemali, nah, berhiaslah, tunjukkan kepada orang kamu ini, masya Allah. Jangan malah tampakkan melas, ditambahkan kata jemali, ikhwan ta'afuf, gak mau minta-minta. Betul dia tidak menghutang, dia minta-minta, tapi nunjukkan orang biar dimelasi, biar dibelas kasihani. Nah, bagaimana sifat para sahabat? Nah. Kan disebutkan. Gimana ayatnya itu? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Nah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Mereka para sahabat tidak meminta-minta. Sampai orang yang jahil yang tidak paham dengan kondisi mereka menganggap bahwa mereka itu kaya. Kenapa ta'affuf? Sama hutang lah, kalau hutang memang butuh, kemudian dia niat untuk membayar, gak ada niat main-main atau kebiasaan, lah bas gak ada masalah, hutang biasa. Tapi akhirnya kebiasaan hutang, akhirnya dia kesulitan untuk membayar, kesulitan. Nah, Kabarakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati. Ya. Nah. Mengeluarkan dalil karena kecewa, nah ini salah. Mengeluarkan dalil ya karena lillah wa fillah, jangan karena kecewa. Nah. Kenapa kok dalil tentang ta'afu enggak dikeluarkan? Dalil yang dikeluarkan ketika seperti ini. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Tapi dalil yang ini? Untuk sikap ta'afu diam dia enggak menunjuk. Jangan bermudah-mudahan hutang ya ikhwan. Nah, kalaupun butuh untuk berhutang, ya niatkan memang untuk betul-betul membayar dan jangan jadikan kebiasaan. Di sebuah perusahaan ada beberapa cabang olahraga yang dinaungi oleh perusahaan tersebut. Salah satunya futsal. Dari kegiatan ini terkadang mengadakan lomba atau turnamen dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian dibentuklah grup WA untuk kegiatan futsal tersebut. Namun di grup atau bahkan di tim futsal tersebut ada beberapa orang rojak. Pertanyaannya, bolehkah kita bergabung dengan tim futsal tersebut dalam keadaan mereka sudah tahu kalau kita tidak ngaji ke sana? Memang futsal ini harus apa? Kok sampai ya kalau ada orang rojak seperti ini, satu tim nggak tahu, nah bagaimana main dengan? Nah, kan yang harus itu kalau kerja di perusahaan ikut aturan. Tapi kalau masuk tim futsal ikut grup memang harus, ya. Nung ikhwan banyak tim futsal itu. Ini sekarang niat main futsal apa? Ayo. Nah, kalau niatnya adalah menunaikan hak-hak tubuhnya biar sehat dan yang lainnya. Ini niat yang bagus, mubah. Ya ikhwan banyak, futsal aja dengan. Atau dengan tetangga ya. Orang umum sekitar kita yang itu akhirnya mereka dekat, mengenal bahwa kita ini bukan orang yang eksklusif. Tapi dengan orang seperti ini. Nah, anak-anak sama sekali tidak menasehatkan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum men-share artikel masalah agama yang tidak ada sumbernya atau ada sumber tapi bukan dari manhaj salaf? Lah, harus artikel minimalnya ya ikhwan, minimalnya. Kita sebutkan sumbernya, kita sampaikan. Itu dalam rangka apa? Naklun ilmi. Amanah ilmiah, menyampaikan secara ilmiah. Ini tuh bukan dari kita. Jangan mengaku-aku kita gitu loh. Kalau kita sebutkan sumbernya orang tahu. Oh, dari fulan. Itu minimalnya. Wa illa, itu tidak, iya kalau benar gitu. Kalau ternyata keliru. Nah, tapi kalau ada sumbernya kan nyaman. Ya. Antum sampaikan ini nukilan atau di situ sudah ada dari telegram. Sehingga misalnya pun ternyata ada kesalahan. Kesalahan bukan ke kita. Ya kan? Karena kita ilmiah apa adanya. Kita sudah bari. Sudah berlepas diri. Seperti itu. Orang paham yang salah itu ya sumbernya atau yang membuat. Tapi kalau enggak, nanti kalau ternyata salah. Baru, ana cuma apa posting dari grup. Ana cuma ada ambil. Nah, baru. Nah, kenapa kalau enggak ada salah dia? Salahlah dia yang membuat, yang mengetahui, yang mendapatkan awalnya. Nah. Atau bukan dari manhaj salaf, artinya bukan dari ikhwan salaf. Ini juga berbahaya. Misalnya faedah. Baik. Yang menyampaikannya adalah Imam Ahmad. Dan betul di kitab ini misalnya, atau Imam Syafi'i. Betul di kitab ini. Tapi yang men-share misalnya bukan ahlu sunnah. Nah, ini orang yang enggak tahu. Dikiranya artinya yang membuat artikel tersebut bukan ahlu sunnah misalnya. Oh, berarti grup ini tuh grupnya ahlu sunnah ini. Ikutlah masuk. Atau telegram ini. Atau orang ini. Atau ustadz ini. Ada ustaz, bukan ahli sunnah misalnya, men-share kalamnya Imam Ahmad. Terus kita ambil, ya, untuk kemudian disebar. Nah, ya kalau orang yang tahu lah, kalau orang yang enggak tahu, kan banyak yang kita aja entah telegram, entah grup, entah asatidah, ya kita juga banyak yang belum kenal. Seperti itu. Ya kan? Nah, kita tetap harus jangan mengambil sumber kecuali dari orang yang kita percaya. Nah. Ya. Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Nah, ilmu ini bagian dari agama, ilmu sanad bagian dari agama. Namun sehatnya di sini apa? Kata Muhammad ibn Sirin, lihat dari mana kalian mengambil ilmu kalian ini. Maka harus tetapnya mencantumkan sumbernya, ya. Atau minimal itu tadi. Kita menukil dari orang ya, yang kita kenal, sudah sebutkan. Ini dari Ustadz Fulan. Nah. Barakallahu fikum. Jam berapa? Kurang? Baik, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Apabila seorang istri bekerja dengan izin dari suami, apakah ada hak dari suami atas penghasilan istri tersebut? Insya Allah di pekerjaan istri tidak ada pelanggaran syar'i. Karena nggak tahu pekerjaan apa ini, tapi kalau memang betul intinya jangan pekerjaan. Karena kalau pekerjaan ini rawan entah jadi yang namanya pekerjaan kecenderungannya ya kerja. Tapi ini begini, coba dirubah soalnya. Kalau istri punya penghasilan sudah, ya, punya pemasukan, usaha dan yang lainnya. Apakah suami punya hak atas penghasilan dari istri tersebut? Ya tidak. Nah, makanya nanti kalau istrinya meninggal, dia dapat warisannya. Ya, sehingga istri kalau punya harta dari pribadinya istri, ya suami enggak punya hak, artinya enggak punya hak itu ya tetap izin ke istrinya kalau mau pakai. Ya, enggak boleh langsung ambil, enggak punya hak. Itu hak penuh istrinya. Nah. Walaupun ya kata Allah Subhanahu wa taala wa qurna fi buyutikunna, istri itu, perempuan-perempuan itu kalau bisa ya menetap di rumah nya mereka masing-masing. Seperti itu. Kalaupun ada pekerjaan, ya pekerjaan yang memang itu sifatnya ya, ya sesuai dengan bidangnya sama wanita, seperti itu. Entah pengajar di madrasah ya atau yang lainnya misalnya. Mau usaha ya selama usaha tersebut tidak menunaikan hak-hak yang lainnya, tidak melalaikan haknya Allah, tidak melalaikan hak agamanya, tidak melalaikan hak suaminya, anaknya, rumahnya, silahkan. Selama pekerjaan tersebut atau usaha tersebut halal. Hasilnya, ya buat istri. Seperti itu. Namun, suami punya hak. Nah, ini suami punya hak untuk menahan atau mengatur uang atau harta tersebut. Karena sebagian wanita itu safih. Nggak bisa memanage keuangannya. Nah, seperti itu. Maka suami punya hak untuk mengatur, bukan mengambil. Ya, bukan mengambil. Kalau mengambil enggak boleh, jangan. Kecuali istrinya rela. Tapi sekarang mengatur harta boleh. Jadi itu salah satu tugas dari suami ya untuk mengatur istrinya. Nah, beli ini, beli itu, beli habis sampai akhirnya utang sana, utang sini. Loh, akhirnya kalau utang suaminya yang kena. Maka suami berhak untuk mengatur pemasukan istrinya. Namun tidak berhak untuk mengambil tanpa seizin dan keridhaan istrinya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi ya ikhwan dan akhwat, tolong ya. Tolong sekali lagi, entah di sini, di Al-Furqan, ataupun di tempat-tempat yang lain. Ya. Biasakan kita punya rasa malu, adab, menuntut ilmu, ya, dan yang lain-lain. Jangan sesuatu yang sudah terulang itu tidak selesai-selesai. Nah, tolong anak berharap sekali lagi untuk hal-hal ini diperhatikan. Nah, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.